لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أكرمنا ووفقنا، صلينا هذه الصلاة المباركة، هذه الصلاة التي هي صعبة على المنافقين. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أكرمنا وصلينا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، صلينا صلاة جماعة شكرا لله وامتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahmadu wa sallim wa sallim ala rasulih al-karim amma ba'd. Saudara sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemuliaan kepada kita, yang telah memberikan taufik kepada kita, sehingga hari ini di tempat yang sangat mulia ini Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan sholat berjamaah, di mana sholat subuh dengan berjamaah ini adalah sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Tapi hari ini Allah telah muliakan kita di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, semata-mata karena mengikuti, semata-mata karena taat kepada Allah dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nahnu tawaffaqna amr min awamirillah subhanahu wa ta'ala, wa qamna hadhihi as-salata wa sallaynaha. وأيضا الآن نحن نقيم أمر من أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام رغب بعد صلاة الفجر أن نجلس نذكر الله سبحانه وتعالى، نكبر الله سبحانه وتعالى، نعظم الله سبحانه وتعالى. إلى الإشراق وقت قصير، ولكن له أجر عظيم، له أجر حجة وعمرة تامتين، أجر عظيم من أجل عبادة بسيطة صغيرة، وقت قصير سهلة، ليس بالمكلفة وليس بالمتعبة، ولكن لأنه أثرها كبير يكون على القلب. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat yang sangat mulia ini, tidak memakan waktu yang banyak, tidak memerlukan tenaga yang besar, tidak memerlukan hari sekalian segala sesuatu yang berlebihan, bahkan ringan, kemudian mudah, dan waktunya sangat sedikit. Yaitu Nabi SAW perintahkan kita setelah melaksanakan salat subuh untuk duduk berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah hingga waktu isyarat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang begitu besar. Apa pahalanya? Yaitu Allah akan berikan kepada kita pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Waktunya sedikit, hari sekalian tidak memerlukan tenaga yang besar, tetapi Allah berikan pahala yang sangat-sangat besar. Hakadha ya ibadul kiram, Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al al-ujur azimah hasab mujahadat al-nafs. Al-insan yajlis ya al-ishraq yusalli raka'atayn, walakin lahu ajr azim, ajr hijja wa umrah tammatayn, li'annahu fi hadha al-waqt an-nafs turid an-nawm wa turid ar-raha wa turid adh-dhahab ila al-bayt. فالإنسان يصفرها ويجلس، وهذا الجلوس هو ليس فرض وليس هو واجب، ولكن هو يعني هو تطوع من الإنسان ورغبة في الإنسان، وهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ليست إجبارية، فلأن هذا الإنسان هو قد اختار الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر العظيم. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada manusia ini sebesar mujahadah yang ia buat, sebesar hari sekalian kesungguhan dan mujahadah yang ia lakukan, di mana hari sekalian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi seseorang yang setelah sholat subuh ia mau duduk Kemudian terus berzikir kepada Allah, mengingati Allah sehingga isyraq dan salat dua rakaat, Allah akan berikan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kenapa hari sekalian? Karena waktu selepas subuh inilah waktu di mana nafsu sangat menginginkan untuk tidur. Waktu yang sangat berat bagi nafsu untuk beribadah kepada Allah. Nafsu maunya tidur, maunya santai, maunya pulang ke rumah, maunya istirahat. Tapi kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita perangi nafsu kita. Maka hari sekalian, dengan usaha atau ibadah yang sangat sedikit memerangi nafsu kita, Allah berikan pahala yang sangat besar. Di mana hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana hari sekalian kita kerjakan perkara ini dengan kita memerangi hawa nafsu kita, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ibadah ini tidak wajib. Berzikir kepada Allah selepas salat subuh sehingga isyraq, ini enggak wajib, ini enggak fardu, enggak difardukan oleh Allah, tetapi ini adalah amalan yang bertentangan dengan nafsu kita. Sehingga bila mana kita berhasil memerangi nafsu kita dan mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pahala yang begitu besar. فيا احباب الكرام كيف نحن نتذاكر سويا كيف نحن نزكي انفسنا وكيف نصلح قلوبنا الا من اتى الله بقلب سليم قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها الله سبحانه وتعالى يقسم بصور الشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها 11 قسم يا احباب الكرام الله يقسم 11 قسم على أي شيء الله يقسم قد أفلح من زكاها الله سبحانه وتعالى يقسم جل جلاله 11 قسم متتالية متتابعة على أي شيء يا الله تقسم على الإنسان الذي يزكي هذه النفس ويربي هذه النفس ويهذب هذه النفس ويجعل هذه النفس تحت أوامر الله سبحانه وتعالى ومنتهية بالنواهي ومؤتمرة بالأوامر هذه النفس هي تفلح وتفوز وتكسب في الدنيا والآخرة تكسب وتفلح في الدنيا وفي القبر وعلى الصراط وعند الميزان وفي الحشر وفي النشر وأيضا هذه النفس هي تدخل الجنة النفس المزكاة النفس التي هي تحت أوامر الله سبحانه وتعالى النفس التي تقدم الآخرة على الدنيا التي تقدم أوامر الرسول على أوامر النفس وعلى الهوى وعلى أوامر الشيطان. Saudara hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di pagi hari ini kita bersama-sama mudzakarah mengulang-ulang menghari sekalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya nafsu kita ini hari sekalian bisa kita tundukkan dan hari sekalian nafsu kita ini bersih sehingga kembali kepada Allah nafsu dalam keadaan selamat dalam keadaan bersih dari semua kesyirikan. Kenapa hari sekalian ini bukan perkara yang mudah untuk membersihkan nafsu? Untuk hari sekalian mensucikan nafsu sehingga suci dan kembali kepada Allah dalam keadaan suci, ini bukan perkara yang mudah. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, terus sehingga 11 kali Allah bersumpah terus menerus 11 kali berturut-turut. Untuk apa hari sekalian? Untuk bagaimana hari ini qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mau membersihkan nafsunya. Jadi apa yang Allah katakan setelah sumpahnya, ini adalah perkara yang sangat besar. perkara yang sangat agung hari sekalian, perkara yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa hari sekalian? Karena nafsu yang sudah bersih, nafsu yang digunakan untuk mentaati perintah Allah, nafsu yang digunakan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nafsu inilah yang telah disucikan, nafsu yang telah dibersihkan. Nafsu ini nanti pada akhirnya ketika ia kembali kepada Allah, di kuburnya akan senang, di hari sekalian di mahsyarnya dia akan senang, di sirat dia akan senang, dan ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hari sekalian ini perkara yang besar, sehingga kita harus mengusahakannya, kita harus hari sekalian apa namanya membersihkannya, menggunakan bagaimana nafsu kita ini senantiasa ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita ini ada dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tunduk nafsu kita dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, tunduk nafsu kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan kepada kita, sehingga nafsu yang sudah dibersihkan, nafsu yang sudah disucikan akan kembali kepada Allah dalam keadaan senang dan selamat. Ya ahbab al-kiram, kaifa hadhihi an-nafs tasbih wa kaifa nahnu nuzakki hadhihi an-nafs? Qalat hadhihi an-nafs تصلح بالدواء، تصلح بالدواء في هذه الدنيا، هذه الدنيا دار الأسباب، كل شيء في هذه الدنيا بالأسباب، نأخذ بالأسباب 100%. فكيف نحن نزكي هذه النفس ونصلح هذا القلب؟ قال أول دواء نأخذه كيف يأتي عندنا حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هذا القلب يكون متعلق بالله سبحانه وتعالى، كيف هذا القلب يكون متيقن فقط على الله سبحانه وتعالى، كيف هذا القلب ما يكون فيه إلا الله، هذا القلب هو بيت الله، هو لا يكون في هذا القلب إلا الله سبحانه وتعالى. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya agar nafsu kita ini bisa baik? Bagaimana caranya agar nafsu kita ini bisa bersih? Maka tidak ada cara kecuali harus kita datangkan obatnya. Obat untuk membersihkan nafsu, obat untuk mensucikan nafsu. Karena dunia ini adalah darul asbab, tempat untuk hari ini menjalankan asbab. Segala sesuatu Allah berikan asbab-asbabnya. Maka demikian juga untuk membersihkan nafsu kita, mensucikan nafsu kita perlu dengan asbab. Apa itu ya asbabnya? Asbab yang pertama adalah kita hari sekalian letakkan yakin yang betul kepada Allah dalam hati kita. Yakin yang sempurna hanya kepada Allah, bahwa tidak ada yang bisa berbuat apa saja di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan, kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melakukan apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nafsu, hati ini merupakan rumah Baitullah, rumah daripada Allah. Maka jangan sekali-kali kita harus mengkotori rumah Allah dengan kesyirikan-kesyirikan, dengan keyakinan yang enggak betul. Maka bagaimana harus hati kita selalu kita usahakan keyakinan yang betul dalam hati kita. Tanamkan yakin yang betul sehingga hati kita tidak percaya kecuali hanya kepada Allah, tidak lagi meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak meyakini apa saja kecuali hanya kepada Allah. Kaifa ya ahbabul kiram, hadha qalb yataqan in kullu shay'in bi amrillah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid, fa'alun lima yurid. المرض لا يأتي إلا بأمر من الله، الفقر لا يأتي إلا بأمر من الله، الغنى لا يأتي إلا بأمر من الله، السرطان لا يأتي إلا بأمر من الله، القلب ما مرض القلب لا يأتي إلا بأمر من الله. هذه الأمراض هي ليست آلهة، هي لا تأتي من عندها لعندها، هي لا تأتي بهواها، هي لا تأتي بنفسها، هي لا تأتي بقرارها ولكن هي منفذة لأوامر الله، هي تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. الله الذي أرسلها، الله الذي أمرها، الله هو الفاعل الوحيد في هذا الكون، ولا يفعل غيره ولا يأمر غيره ولا يتحكم غيره. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana hati kita ini selalu yakin bahwasanya yang bisa berbuat segala-galanya hanya Allah. Yang bisa menentukan segala-galanya hanya Allah. Selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Selain Allah tidak bisa menentukan apa-apa, tidak bisa mendatangkan apa-apa. Semua keburukan yang datang, datang daripada Allah. Allah yang menciptakannya. Semua kebaikan yang datang, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Baik dan buruk yang menciptakan hanya Allah. Hari ini selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan. Kesehatan yang bisa mendatangkan Allah, selain Allah tidak bisa mendatangkan kesehatan. Penyakit yang mendatangkan Allah, selain Allah tidak ada yang bisa mendatangkan penyakit. Kanker datangnya dari siapa? Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa mendatangkan kanker. Sakit jantung datangnya daripada siapa? Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa mendatangkan sakit jantung. Kekayaan datang daripada siapa? Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa mendatangkan kekayaan. Kemiskinan datang dari siapa? Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa mendatangkan kemiskinan. Seluruh perkara-perkara tersebut tidak datang dengan sendirian, melainkan mereka semua diperintahkan oleh Allah, dibuat oleh Allah, mentaati perintah Allah. Tidak ada satu perkara di atas dunia ini yang tidak atas izin Allah. Semua dengan izin Allah. Maka yang paling berkuasa di atas dunia ini hanya Allah. Yang bisa berbuat apa saja di atas dunia hanya Allah. Dan yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbabul kiram, hadha qalb ma yatma'in illa idha tawajjaha faqat ila Allah. Illa idha khaf faqat من الله سبحانه وتعالى. إلا إذا أخرج جميع المخلوقات من قلبه وجعل فقط الله سبحانه وتعالى في هذا القلب. كيف يا أحباب الكرام نتيقن أن قلوب الناس كلها بيد الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى إذا يريد شيء هو يهيئ له الأسباب. الله يريدك أن تكون غني، والله يهيئ لك أسباب الصفقات الرابحة، التجارة الرابحة، المواقع الطيبة، فبالأسباب بالأسباب أنت تصبح من الغنياء. وإذا الله سبحانه وتعالى يريد لك أن تكون فقيرا، فالإنسان كان غني فالآن هو يفعل صفقات غير صحيحة وأخطاء غير كويسة وبضاعة غير مرغوبة، بعد فترة هو يصبح من الفقراء. فهكذا يا أحباب الكرام الله سبحانه وتعالى هو متحكم في قلوبنا وفي يعني كل شيء في هذا الكون هو بأمر الله سبحانه وتعالى. نحن فقط نأخذ الأسباب، ولكن القرار النهائي الله سبحانه وتعالى هو بيد الله سبحانه وتعالى. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati seseorang tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman kecuali hati tersebut tawajuh sempurna kepada Allah. Mempunyai yakin yang sempurna kepada Allah. Bila mana hati itu sudah menghadap hanya kepada Allah, meyakini hanya kepada Allah, maka hati ini baru akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus datangkan keyakinan yang sempurna di hati kita bahwa di atas dunia ini maupun di akhirat kelak tidak ada yang bisa berbuat segala-galanya kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa berbuat apa saja menurut kehendaknya sendiri. Hanya Allah yang bisa menentukan apa saja perkara-perkara yang kita hadapi di atas dunia ini. Hariskan kekayaan atas izin Allah, kemiskinan pun atas izin Allah. Maka bila mana Allah menghendaki kekayaan kepada seseorang, Allah berikan asbab-asbab kekayaan. Allah berikan kepadanya jalan-jalan ia berdagang mulus, proyeknya bagus, kemudian dagangannya mendatangkan untung yang banyak sehingga ia menjadi kaya. Kekayaan bukan dari perdagangan, tapi dari siapa? Allah yang memberikan kekayaan kepadanya, yang memudahkan asbab-asbab kekayaan datang kepadanya. Demikian juga bila mana Allah menghendaki kemiskinan kepada seseorang, maka Allah akan datangkan asbab-asbab kemiskinan. Ia menjalankan usaha, menjalankan dagang, tapi ternyata ia salah dalam berdagang. Maka sekilas ia mengalami kebangkrutan. Setelah bangkrut dagangannya, maka ia menjadi miskin. Yang menjadikan ia miskin bukan dagangannya, tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan ia kaya, Allah yang menjadikan ia miskin, Allah yang menjadikan asbab-asbab, mendatangkan asbab-asbab kekayaan, dan Allah yang menjadikan asbab-asbab kemiskinan. Oleh karena itu, hari sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana hati ini kita yakinkan semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hanya Allah yang bisa memberikan segala-galanya. Manusia hanya bisa mengambil asbab, menjalankan asbab, tetapi hakikatnya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita, sehingga hati kita mendapatkan kesenangan dan kedamaian. Min ajil hadha ya ahbab al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala bi'ni kullu syaih. Aydan Allah subhanahu wa ta'ala amarana an na'khudha bil asbab. Amarana an na'khudha bil asbab. Yaqulu al-faqr thalathat anwa'. Al-faqr ثلاثة أنواع. النوع الأول فقر الإنفاق. فقر الإنفاق مثل سيدنا أبو بكر وكان من الأغنياء، وهو أنفق كل ماله، كل ماله هو أنفقه، فهو أصبح فقيرا. فهذا النوع الأول فقر ليش الإنفاق. والنوع الثاني هو فقر القدر. فقر القدر، إنسان وهو متعلم وهو يعرف وهو ما شاء الله عنده كل شيء، وهو يبحث للعمل ولا يجد عمل، يبحث عن الوظيفة ليست الوظيفة، يحاول في التجارة ليس التجارة، فهذا الله سبحانه وتعالى كتبه فقيرا. هو يأخذ بالأسباب وهو يحاول ولكن لا تأتي الدنيا له، فهو الآن فقيرا ليه القدر. والنوع الثالث يا أحباب الكرام، النوع الثالث النوع السائد، هذا أكثر الأنواع موجودة الآن. قال فقر الكسل. فقر الكسل، فقر الكسل هو كسلان، هو لا يريد يأخذ بالأسباب، هو لا يريد أن يعمل في الدنيا، هو لا يريد أن يفتح الدكان، هو لا يكون فقير. من أجل هذا هو فقير، فكيف نحن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأسباب الذي هو فعال لما يريد، فعال لما يريد. Saudara sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia ini hanya diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan asbab. Ini perintah Allah, bukan meyakini asbab. Maka bagaimana kita ini hanya menjalankan asbab, tetapi yakin kita hanya kepada Allah, bukan kepada asbab. Karena hariskan asbab itu di tangan Allah, dan segala sesuatu ada di tangan Allah. Maka seseorang hanya diperintahkan menjalankan asbab, tetapi yakinnya hanya kepada Allah. Beliau sampaikan hari sekalian bahwa kemiskinan itu ada tiga macamnya. Yang pertama hari sekalian, miskin infak. Maksudnya miskin disebabkan karena infak. Ia mempunyai harta yang banyak, maka ia infakkan semua hartanya sehingga habis, maka ia menjadi seorang miskin. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kaya raya, dia punya harta yang banyak, tapi hartanya dihabiskan untuk diinfakkan di jalan Allah, maka dia tidak punya harta, menjadi miskin. Yang kedua, hadis miskin apa namanya, qadar. Miskin qadar itu sudah takdirnya miskin. Dia menjalankan asbab. Hari sekalian dia mencari asbab. Dia hari sekalian cari kerja kesana kemari gak dapat. Dia sudah usaha hari sekalian mau dagang sana sini tapi gak ada dagangannya. Dia mau bisnis kesana kemari, bisnisnya gak jalan. Maka dia miskin. Ini namanya miskin takdir, miskin qadar. Dia udah usaha, tapi memang takdirnya miskin, ya dia miskin aja. Yang ketiga, riskalah ini miskin castle, yaitu malas. Dan ini riskin ada di mana-mana sekarang. Dia nggak mau usaha, dia nggak mau buka toko, dia nggak mau bekerja, dia santai-santai aja. Maka dia miskin. Maka ini miskin malas. Miskin dikarenakan malas. Maka riskin Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berusaha. Ini perintah Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Tetapi hari sekalian hasilnya ada di tangan Allah. Kita tetap yakin kepada Allah bahwasanya hari sekalian yang mengkayakan Allah, yang memiskinkan Allah, yang bisa mendatangkan segala kenanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha yakin tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya ahbabul kiram, yasluh hadal qalb biittiba' sunnah al-rasul alaihi salatu wassalam. Kaifa ta'di sunnah al-rasul alaihi salatu wassalam? La yakfi an ta'di fi uqulina, la yakfi an nahfaz al-ayat wal-hadith, walakin kaifa ta'di fi hayatina, كيف تأتي في حياتنا؟ كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف نحن نتعلم السنة ونطبق السنة ونبلغ السنة ونصبر على السنة، نتعلم السنة ونعمل السنة ونبلغ السنة ونصبر عليها؟ قالوا هكذا يا أحباب الكرام تأتي في حياتنا بهذه الأربع الأشياء. Demikian juga hari sekalian hati kita ini akan menjadi baik bila mana jasad kita kita letakkan dalam kehidupan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana hari sekalian setiap tingkah laku kita, tindak tanduk kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka sunnah ini gak cukup hanya kita hafalkan, gak cukup hanya kita letakkan di otak kita, gak cukup hanya kita baca, gak cukup hariskan dengan hanya itu semua. Tetapi sunnah itu harus dijalankan. Pertama, sunnah harus dipelajari. Kedua, sunnah harus dijalankan, diamalkan. Yang ketiga, sunnah harus disampaikan. Dan yang keempat, kita sabar di dalam menjalankan sunnah. Maka hariskan dengan cara seperti ini hari sekalian, maka kita akan mendapatkan perbaikan hati kita melalui sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mayyaba, siapa yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba, siapa yang taat padaku dia akan masuk surga, sedangkan mereka yang tidak taat padaku dialah yang tidak mau masuk surga. Maka hariskan bagaimana hariskan sunnah ini kita sempurnakan dalam diri kehidupan kita dengan empat cara tadi. Pertama, kita pelajari itu sunnah, kita hafalkan, kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita amalkan itu sunnah. Dan yang ketiga, kita sampaikan sunnah kepada semua umat. Dan yang keempat, kita sabar dalam menjalankan sunnah tersebut. Wa aydan ya ahbab al-kiram, hayatuna tasluh wa qulubuna tasluh وآخرتنا تصلح بصلاح صلاتنا. كيف تأتي فينا الصلاة الحقيقية، الصلاة ذات الخشوع والخضوع؟ كيف نحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم؟ كيف نحن نتصل بالله سبحانه وتعالى كل يوم 5 مرات في اليوم؟ الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة هي لقضاء الحوائج، هي لقضاء حوائجنا. الله سبحانه وتعالى جعلنا أصحاب احتياجات، فنحن نحتاج إلى الطعام، ونحتاج إلى الشراب، ونحتاج إلى الملبس وإلى المسكن، نحن نحتاج أشياء كثيرة، نحتاج إلى الهواء، نحتاج كل شيء حول كرامها. فكيف نحن نتحصل على هذه الأشياء؟ نتحصلها من الله سبحانه وتعالى، نتوجه إلى الله، نسأل الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك الله يهيئ لنا الأسباب. فعن طريق الصلاة نحن نقضي حوائجنا. كيف نتدرب ونتعود ونمرن أنفسنا؟ كيف نقضي حوائجنا عن طريق الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة لكل شيء. إذا نريد المطر فنحن في صلاة الاستسقاء، وإذا نحن في الخوف في صلاة الخوف، وإذا الكسوف فأيضا صلاة الكسوف، وإذا أنا أريد الحاجة أي شيء أيضا صلاة الحاجة. فهكذا الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة لكل شيء نحن نريده نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. Demikian juga sekarang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan menjadi baik. Dunia kita akan menjadi baik dan akhirat kita menjadi baik bila mana salat kita baik. Maka salat yang kita harus menjalankan ini hari sekalian, salat yang kita perbaiki ini hari sekalian akan memperbaiki seluruh aspek kehidupan kita. Dunia kita akan terbaiki dengan salat. Akhirat kita akan terbaiki dengan sholat. Dan hari sekalian ahwal kondisi-kondisi kita ini akan diperbaiki oleh Allah dengan sholat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sholat ini hari sekalian untuk orang-orang yang punya hajat. Maka Allah berjanji akan menunaikan semua hajat manusia dengan sholat. Bila mana sholatnya baik, maka hajat-hajatnya akan ditunaikan dengan baik. Ini hadis sekalian janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sunnatullahnya telah menjadikan manusia itu punya banyak hajat. Manusia itu orang yang paling banyak keperluannya daripada makhluk yang lain. Oleh karena itu Allah berikan salat agar semua hajat-hajat dapat ditunaikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah ajarkan kepada kita, kepada hamba-hambanya melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam setiap hajat yang kita inginkan hendaklah kita melaksanakan salat. Seperti Allah sudah tentukan, bila mana kita minta hujan, ingin hujan, Allah perintahkan kita salat istisqa. Bila mana hari sekalian ada gerhana, maka kita diperintahkan juga salat kusuf atau khusuf matahari maupun bulan. Kalau misalkan hari sekalian kita mempunyai hajat apa saja, di situ ada sholat hajat, kita akan sholat hajat. Maka hari sekalian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sholat ini untuk menunaikan semua hajat dan keperluan kita. Apapun keperluan kita, apapun hajat kita, tunaikan dengan sholat. Perbaiki sholat. Maka dengan kita memperbaiki sholat kita, hari sekalian akan Allah perbaiki semua hajat-hajat keperluan kita. Apapun hari sekalian kita inginkan, kita perbaiki sholat kita. Sehingga hari sekalian sholat ini akan menjadikan alat, asbab untuk memenuhi semua kebutuhan kita, untuk memenuhi semua keperluan kita, baik keperluan dunia maupun akhirat, kita selesaikan dengan sholat. وأيضاً يا أحباب الكرام لإصلاح هذا القلب كيف نحن نتعلم علم المسائل وعلم الفضائل. علم الفضائل لإصلاح الباطن، وعلم المسائل لإصلاح الظاهر. علم المسائل نتحصله من العلماء، ليس من الكتب ولكن من العلماء. وعلم الفضائل نتحصله من كتب فضائل الأعمال. كيف نحن نقيم كل يوم في بيوتنا حلقات التعليم، نتعلم فضائل الأعمال، فضائل هذه المجالس، كفضائل يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف الإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الله يجعله مستجاب الدعاء، كيف الإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعصمه من الناس، كيف الإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الله يعطيه الحياة الطيبة، كيف الإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل هذا العمل مقصده الله سبحانه وتعالى يعطيه كل شيء هو يريده. جميع موعودات القرآن تنطبق على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على حسب اجتهاده وعلى حسب جهده نسبة وتناسب أحوالكم. فكيف نحن نتعلم فضائل الأعمال لكي تأتي فينا الرغبة والشوق إلى الأعمال؟ كيف الإنسان الذي يخرج في سبيل الله الكلمة يقولها أجر عبادة السنة، أجر عبادة السنة، الكلمة تقولها وأنت خارج في سبيل الله. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk membersihkan hati kita juga kita harus belajar ilmu. Belajar ilmu ini termasuk merupakan alat untuk membersihkan hati kita. Baik ilmu masail maupun ilmu fadhail. Ilmu masail kita pelajari daripada alim ulama kita. Ilmu masail bukan kita pelajari dari buku-buku. Hari sekalian jadi diingat bahwa mempelajari masail itu bukan dengan membaca buku, tetapi mempelajari masail itu harus dengan alim ulama kita. Kemudian dari sekian kita pelajari juga ilmu fadha'il. Dan ilmu fadha'il ini hari sekian kita dengan memperbanyak halaqah-halaqah ta'lim baik di rumah kita maupun di masjid kita. Ilmu masail untuk memperbaiki jasad kita, sedangkan ilmu fadha'il untuk memperbaiki ruhaniyah kita. Jasad perlu diperbaiki, roh juga perlu diperbaiki. Dua-duanya diperbaiki dengan ilmu. Ilmu masail kita perbaiki dengan belajar kepada alim ulama kita, dan ilmu fadha'il kita memperbanyak halaqah-halaqah taklim fadha'il di rumah maupun di masjid kita. Dengan kita harus duduk dalam ilmu fadha'il, maka hati kita akan mendapatkan siraman, akan mendapatkan perbaikan, bahwasanya kita telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam banyak hadisnya. Kita dengar, kita yakin di hati kita bahwasanya dengan orang memperjuangkan Allah, memperjuangkan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doanya. Dengan duduk dalam ilmu fadhail kita akan tahu bahwasanya dengan memperjuangkan agama Allah maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka hari sekalian dengan duduk dalam ilmu fadhail kita akan faham bahwa dengan memperjuangkan agama Allah maka Allah selalu akan menjaganya dimanapun mereka berada. Hari sekalian, maka hari sekalian dengan cara seperti ini maka hati kita akan jadi bersih. Hati kita ini akan menjadi suci hari sekalian dengan kita memperbanyak duduk dalam ta'lim fadha'il. Oleh karena itu hari sekalian maka penting kita ini hari sekalian senantum menyabarkan diri kita untuk duduk dalam majelis ta'lim di rumah kita bersama ahli keluarga kita. Sabarkan diri kita duduk dalam ta'lim-ta'lim fadha'il. Kemudian hari sekalian kita sabarkan juga dengan kawan-kawan kita, ahli masjid kita, memperdengarkan, kita dengarkan hari ke fadilah-fadilah daripada agama, fadilah-fadilah daripada sunnah, fadilah-fadilah daripada amal-amal agama, sehingga hari sekalian dalam hati ini punya keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Balan ya ahbabul kiram, al-an ana atakallam al-bayan wa ana kharij fi sabilillah, kam min al-ujur ya ahbabul kiram. فإذا الآن أنا أتكلم 100 كلمة أجر عبادة 100 سنة، إذا أنا أتكلم 1000 كلمة أجر عبادة 1000 سنة، إذا أنا أتكلم 1000000 كلمة أجر عبادة 1000000 سنة. هذا لي أنا مبين. طيب أنتم الآن مستمعون كم لكم من الأجور؟ أنتم تأخذوا مثل أجري بالتمام، كل إنسان فيكم يأخذ مثل أجري بالتمام. لماذا؟ لأنكم جلستم واستمعتم وساعدتموني على الكلام، ما قاطعتموني، ما أوقفتموني، استمعتم وأنصتتم وتوجهتم وأنتم ساعدتوني على هذا البيان. من أجل هذا أنتم كل إنسان يتحصل مثل أجري بالتمام. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ta'lim fadail kita akan paham bahwa rizkilan orang yang keluar jalan Allah itu setiap kata-katanya itu mendapatkan pahala ibadah berapa? Satu tahun ibadah. Satu kata yang diucapkan oleh orang yang keluar jalan Allah mendapatkan pahala apa? Satu tahun ibadah. Beliau sampaikan, sekarang saya sedang bayar di hadapan Tuhan-Tuhan, dan saya sekarang sedang dalam di jalan Allah, sedang keluar di jalan Allah. Maka saya berkata, saya bayar kepada Tuhan, kalau saya satu kalimat saya ucapkan, satu tahun ibadah. Kalau 10 kalimat saya ucapkan, 10 tahun ibadah. Kalau 100 kalimat saya ucapkan, berapa? 100 tahun ibadah. Kalau 1000 kalimat saya ucapkan berapa? 1000 tahun ibadah. Ini hari sekalian Allah akan berikan kepada orang-orang yang keluar dari jalan Allah lipatan tahun ibadah sebanyak berapa ucapan yang ia ucapkan. Sekarang ini untuk orang yang keluar dari jalan Allah, bagaimana untuk tuan-tuan di sini? Hari sekalian karena tuan-tuan duduk bersama kami di sini, hari sekalian kemudian mendengarkan ucapan saya di sini dengan sungguh-sungguh, tidak tidur, tidak ngantuk. Kemudian hari sekalian tuan-tuan tidak memotong ucapan saya sehingga saya mudah untuk menyampaikan hari sekalian agama di sini. Maka tuan-tuan akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang saya dapatkan. Hari sekalian dimulakan kenapa? Karena ini hari sekalian, karena kerja sama Tuhan dengan kami yang sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari sekalian semakin banyak hari sekalian dakwah yang kita dengar, yang hari sekalian disampaikan, maka semakin banyak pahala ibadah yang Allah catatkan untuk kita lipatan tahun. Wa ya ahbab al-kiram, li ishah hadha al-qalb, kayfa nahnu nastahdir Allah Subhanahu wa taala yarani. الله سبحانه وتعالى يسمعوني، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي، الله سبحانه وتعالى يعلم نياتي. كيف يأتي عندنا حقيقة ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كيف نحن نذكر الله سبحانه وتعالى؟ كيف نحن كل يوم نقرأ جزء من القرآن؟ كيف نحافظ على أذكار الصباح والمساء بالتوجه وبالاهتمام وعلى القبلة وبالوضوء وبالتوجه نقول أذكار الصباح وأذكار المساء؟ وكيف نتدرب في الخروج وفي الدخول بالسنة، أذكار الدخول خروج من المسجد وأذكار الدخول وأذكار دخول البيت وأذكار خروج من البيت، هكذا الأذكار المقيدة والأذكار المفتوحة كيف نحن نتدرب عليها نكون ذاكرين لله سبحانه وتعالى. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كالحي والميت، فكيف نحن ندرب هذا اللسان، ندرب هذا اللسان أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. كيف هذا اللسان؟ الله خلقه لذكره، لذكره. فكيف نحن نقلل من كلام الدنيا ونكثر من كلام الآخرة، نقلل من تعظيم الدنيا ونكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keluar dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, kita akan betul-betul bisa belajar bahwasanya hari sekalian Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita. Allah melihat saya, Allah mendengar kata-kata saya, Allah mengetahui kondisi saya, apa yang di hati saya, apa yang saya niatkan, semua Allah tahu. Maka harus kita belajar meyakini dalam hati kita keyakinan seperti itu. Kemudian sekarang kita belajar bagaimana mendapatkan hakikat ingat kepada Allah yang sesungguhnya. Hakikat zikrullah kita akan dapatkan hari sekalian. Nah, sehingga hari sekalian, maka kita belajar waktu keluar dengan penuh kesungguhan untuk mendapatkan hal ini, menyempatkan waktu kita hari sekalian untuk membaca Al-Quran, menyempatkan waktu kita hari sekalian untuk hari sekalian mengagungkan Allah, memperbanyak ucapan-ucapan Allah dan mengurangi pembicaraan dunia, melatih lesan kita hari sekalian untuk memperbanyak kalimah-kalimah Allah, memperbanyak zikrullah dan mengurangi pembicaraan-pembicaraan dunia. Maka hari sekalian dengan kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hari sekalian kita akan bisa berlatih bagaimana hari sekalian kita bisa meluangkan waktu kita untuk duduk menghadap kiblat, hari sekalian menyampaikan semua urusan dan kita berpikir kepada Allah dengan tawajjuh, dengan khusyuk. Inilah hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat-manfaat yang kita akan dapatkan hari sekalian menjadikan lisan kita betul-betul mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati kita betul-betul bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari sekalian hati kita betul-betul bersih, tidak ada satu keyakinan pun yang bersarang di hati kita kecuali keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وايضا يا احباب الكرام كيف نحن ياتي عندنا اعطاء الحقوق اعطاء كل ذي حق حقه ياتي الرجل يوم القيامه وحسنات مثل الجبال وياتي وقد شتم هذا وقد ضرب هذا وقد سبق لما هذا فهذا ياخذ من حسناته هذا ياخذ من حسناته هذا ياخذ من حسناته ثم انتهت حسناته ياخذ من سيئاتهم ثم يطب في النار. فهكذا العلماء يقولوا تأتي الحسنات بالعبادات وتذهب بالمعاملات. فكيف يأتي عندنا إعطاء الحقوق؟ وأعظم الحقوق وأكبر الحقوق هو حق الدين الذي يموت بلا طعام وهو لا يعذب في قبره، والذي يموت بلا شراب ولا يعذب في قبره، والذي يموت بلا ملابس ولا يعذب في قبره، والذي يموت بلا دين بلا إيمان كم هو يعذب في قبره. وأعظم الأمانات وأعظم الحقوق هو حق الدين، هو حق الدين. فكيف يا أحبابي الكرام نحن نقوم بهذه الأمانة ونحن يعني نبلغ هذا الدين كما بلغوا الصحابة الكرام، هم بلغوا هذا الدين وخرجوا في سبيل الله، ونحن الآن نتشبه بهم. نحن أتيناكم من المدينة المنورة نتشبه بالصحابة الكرام خالفين عندكم، فأيضا أنتم تتشبهون وتخرجون في سبيل الله. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita juga belajar menunaikan hak-hak daripada saudara kita. Ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu menunaikan hak yang harus kita tunaikan kepada saudara-saudara kita. Karena apa hari sekalian? Karena beliau sampaikan dalam hadis Nabi bahwa nanti di yaumil kiamah ada orang yang datang hari sekalian di yaumil kiamah dengan membawa pahala yang begitu banyak. Pahalanya bertumpuk-tumpuk hari sekalian bagaikan gunung yang sangat tinggi, sangat banyak sekali. Tetapi waktu di dunia hari sekalian ia pernah menyakiti fulan, ia pernah memukul fulan, ia pernah mendolimi fulan, ia pernah berbuat hari sekalian dosa dengan fulan, maka hari sekalian pahala yang ia telah bawa begitu banyak diberikan kepada fulan yang pernah dipukul, diberikan kepada fulan yang pernah disakiti, diberikan kepada fulan yang pernah dizalimi, diberikan fulan yang belum ditunaikan hak-haknya di dunia, maka ia dituntut untuk menunaikannya di akhirat. Sampai apa hariskan habis semua pahala yang ia kerjakan. Tetapi hari sekalian hak-hak orang lain masih ada yang belum ditunaikan. Maka apa yang terjadi? Dosa-dosa orang lain tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang tadi, sehingga ia diseret masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ini karena apa? Kita tidak menunaikan hak-hak orang lain di atas dunia ini. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwa pahala itu dihasilkan dengan ibadah. Dengan kita ibadah maka pahala-pahala akan Allah berikan kepada kita begitu banyak. Tetapi pahala itu akan habis dengan muamalah. Ketika muamalah kita buruk, muamalah kita jelek, maka kejelekan muamalah kita akan menyedot daripada semua pahala-pahala yang kita hasilkan. Sehingga kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang merugi di akhirat kelak. Oleh karena itu hari sekian, maka penting kita belajar hari sekian untuk menunaikan hak-hak daripada orang lain. Kita tunaikan daripada hak-hak saudara kita ketika di dunia ini. Maka kita pelajari hal ini. Demikian hari sekian, dengan cara apa? Dengan cara kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari sekian dengan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, hari sekian maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memperbaiki diri kita. Ibadah kita diperbaiki, muamalah kita diperbaiki, segala kondisi kita akan diperbaiki bila mana seorang ini mau berkorban keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat kehidupan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in, mereka semua keluar di jalan Allah, membawa ini agama, maka Allah perbaiki kehidupan mereka. Allah perbaiki ahwal, kondisi mereka hari ini. Maka bagaimana hari ini? Bila kita juga meniru apa yang dikerjakan oleh para sahabat, bertasyabuh dengan sahabat Nabi. Kami jemaah dari Madinah datang kemari hari sekian untuk bertasyabuh dengan sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu mereka semua keluar di jalan Allah, maka kami juga keluar di jalan Allah. Maka kami harapkan tuan-tuan semua yang ada di sini bertasyabuh juga kepada sahabat Nabi, semuanya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedia Mas, insyaallah hari sekian. Masyaallah, kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala agar Allah perbaiki iman kita, Allah perbaiki muamalah kita, Allah perbaiki akhlak kita sehingga iman kita baik, diri kita baik dan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita, hati kita kembali kepada Allah dengan keadaan salim, yaitu selamat dari semua kesyirikan dan dosa-dosa. Bersedia semua insyaallah hari ini. Masyaallah, boleh hari sekian yang hari ini mau berangkat. Maka boleh cash ke belakang hari sekian. Boleh kasih jalan saudara kita yang akan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. 4 bulan 40 hari. Boleh. Atau dalam waktu dekat kita akan keluar, boleh daftarkan nama ke jemaah tashkil insyaallah. Mari Pak, takabbalallah. Mari Pak, Masya Allah, takabbalallah. Jadi hari sekalian keluar di jalan Allah ini merupakan amalan hari sekalian para sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang hari sekalian kita dengar kisah-kisah mereka menjadi mulia, menjadi baik. Itu hari sekalian asbabnya karena mereka dakwah bersama Nabi. Karena hari sekalian mereka, hari sekalian semuanya berdakwah. Bukan karena ibadah mereka, bukan karena hari sekalian zikir mereka. Orang-orang munafik di zaman Nabi mereka ibadah. Orang-orang munafik di zaman Nabi mereka berzikir. Tetapi hari sekalian mereka tidak menjadi baik. Kita lihat hari sekalian mereka kisah-kisahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menuliskan dalam Al-Qur'an bagaimana kisah mereka. Apa yang membedakan antara hari sekalian sahabat radhiyallahu anhum dengan para orang munafikin? Hanya dakwah hari sekalian. Kalau hari sekalian orang-orang munafik itu diajak dakwah, mereka enggak mau. Kalau diajak ibadah mereka mau, diajak zikir mereka mau, tapi begitu diajak dakwah mereka tidak mau. Ini yang membedakan sahabat yang diri oleh Allah dengan munafikin. Maka hari ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari hari ini kita semangatkan diri kita berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah perbaiki diri kita, muamalah kita, muasyarah kita ini hari ini tidak bisa kita perbaiki dengan diri kita sendiri tidak. Tapi bisa baik kalau Allah perbaiki. Nah, Allah perbaiki ini janjinya apa? Kalau kita berjuang di jalan Allah, janji Allah itu yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Semuanya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya dengan kita keluar di jalan Allah. Mari Pak, insyaallah, takabbalallah. Boleh. Yang 4 bulan 40 hari masya Allah. Boleh Pak? هكذا يا أحباب الكرام إن شاء الله نلوي إن شاء الله أنا إن شاء الله مستعد كل سنة 4 شهور إن شاء الله kita semua niat insya Allah setiap tahun 4 bulan siapa niat setiap tahun 4 bulan takabbal Allah masya Allah takabbal Allah sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya maka kita niat sungguh-sungguh niat dari sekarang. لا يوجد وقت لا يوجد مال لا يوجد صحة نحن ننوي hari sekalian kita hari sekalian tidak menunggu ada waktu kita tidak menunggu kesehatan kita dulu tidak menunggu banyak harta dulu kita niat dulu sekarang untuk kita perjuangkan agama Allah 4 bulan bersedia insyaallah Allah yu'ti al-mal Allah yu'ti al-waqt Allah yu'ti as-sihha maka Allah nanti akan memberikan harta Allah yang memberikan waktu Allah yang memberikan kesehatan abdi kulli kama urid akul laka kama turid maka hari ini dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman wahai hambaku turutilah apa yang aku mau maka aku akan turuti semua kemauan kamu wa insyaallah nanwi al-alam kulluhu al-umur kulluhu insyaallah maka kita niat keluar di seluruh alam dan di seluruh hidup kita insyaallah hakeza tamrin 40 yawm 4 ashhur hada tamrin fayati bina kamil fi hayatina demikian hari ini kita belajar, kita keluar rencana Allah 4 bulan, 40 hari ini hanya belajar, terus belajar tujuannya apa? Sehingga agama yang sempurna wujud dalam diri kehidupan kita الذي يخرج 40 يوم و40 يوم وبعد الفجر يجلس البيان 40 بيان 40 بيان يحضر ويجلس الإشراق عندما ينتهي 40 يوم يعود إلى بلده هو تعود الآن يجلس يذكر الله إلى الإشراق تعود hariskan orang yang keluar 40 hari misalkan maka selama 40 hari dia dengerin bayan selama 40 hari dia duduk istiqamah dalam amal kemudian dia istiqamah hari sekalian menjaga surat isyraq selama 40 hari latihan terus menerus apa yang terjadi ketika dia pulang maka ia akan bisa mempertahankan amal-amal ini kenapa dia sudah latihan selama 40 hari fa hadhihi an-nafs ta'laf al-an asy-syekh wa yati fi al-masjid yajlis huna ba'da salayati wa yajlis fi nafs al-makan wa alif hadha al-makan فكيف نحن نألف هذه الأعمال أعمال الدين وأوامر الله نألفها تأتي في حياتنا maka hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hati itu hari sekalian akan bisa tunduk hari sekalian dengan apa dengan kita tundukkan terus menerus seseorang ini hari sekalian salat berjamaah di masjid maka hari sekalian dia terus menerus dia akan duduk di situ sehingga hati itu akan hari sekalian mengikuti akan tunduk dia akan mudah duduk di situ. Demikian ada sekali menundukkan hati itu dengan mengerjakan amal yang istiqomah terus menerus, maka hati akan menjadi tunduk dalam ketaatan, dalam zikrullah hari azza wa jalla. Maka hari sekali dengan keluar dari Allah, kita akan tundukkan hati kita. Al-bayda hiya mayta takun tahta jinah al-dujaja, ha? Ta'ti biha ruh ba'd 21 yawm. Fa kayfa nahnu 40 يوم 4 شهور تحت أجنحة الملائكة كيف تأتي فينا الروح hari sekalian kita lihat telur benda yang mati telur itu mati tidak ada kehidupan dalam telur tetapi bagaimana ketika telur itu berikan sabar di bawah apa sayap-sayapnya apa namanya ayam dia di bawah sayapnya ayam selama 21 hari saja maka dari telur yang mati itu keluar kehidupan sehingga hari ini ada ruhnya itu keluar kehidupan bagaimana lagi hari ini orang yang keluar selama 40 hari mereka duduk istiqamah di bawah sayapnya para malaikat maka hari ini maka akan keluar nur cahaya dari hatinya oke ya sahabat kiram تدرب هذه النفس تمرين تمرين تمرين تمرين تتدرب هذه النفس إلى أن يصبح أوامر الله سهلة على هذه النفس. Bagaimana hari sekali kita latih terus ini nafsu, latih, latih, latih terus sehingga apa nafsu itu akan mudah untuk mengikuti perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita latihan terus menerus. فالبيئة الإيمانية تجعل الإيمان سهل والبيئة الدنيوية تجعل الدنيا سهل. الآن إذا أنا أصلي الفجر في بيتي بعد الصلاة أنا أريد أن أنام، ولكن إذا أنا أخرج في سبيل الله وأصلي مع الجماعة الآن ما شاء الله سهل نجلس نذكر الله إلى الإشراق. Hari sekalian, maka suasana iman ini akan menyuburkan iman, memudahkan iman. Dan suasana dunia ini juga akan menyuburkan dunia, memudahkan urusan-urusan dunia. Kita harus ketahui, misalkan saya di rumah, maka selepas salat subuh berjamaah, apa yang kita kerjakan? Biasanya kita ingin tidur, gak ada suasana. Hari sekalian pengen tidur, istirahat. Tapi waktu kita keluar di jalan Allah, apa yang terjadi? Hari sekalian kita mudah selepas salat subuh dengerin bayang sampai isyraq, berpikir kepada Allah, mengerjakan salat isyraq, gampang, mudah. Kenapa? Ada suasana. Fahakadha kullu syai' sahlun fi bi'atihi. Kullu syai' sahlun fi bi'atihi. Oleh karena itu hari sekarang segala sesuatu itu akan menjadi mudah bila mana ada suasananya, berada dalam suasananya. Fa insyaallah an nusalli al-isyraq wa ba'da al-isyraq nusalli rak'atayn. قضاء الحوائج وتسهيل الأمور، الله يقضي حوائجنا سائر النهار، ركعتي الإشراق وركعتين بنية قضاء الحوائج. Kemudian hari sekalian insyaallah selepas ini kita salat isyraq 2 rakaat, kemudian kita tambah lagi 2 rakaat untuk qadaul hawaij, yaitu memudahkan semua keperluan-keperluan kita. Allah mudahkan seluruh keperluan kita pada hari ini dengan sholat 2 rakaat isyraq dan 2 rakaat sholat hajat untuk memudahkan daripada urusan kita. Dan dari sekian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit yang perlu saya sampaikan, kami sampaikan amal daripada orang-orang tua kita hari sekian. Nanti hari sekian setelah kita pulang dari tempat ini, dari masjid ini, dari markas ini ke rumah kita masing-masing, kita hidupkan agama di rumah kita. Kemudian kita hariskan ke masjid kita masing-masing hariskan. Kita hidupkan agama di masjid kita bersama ahli masjid kita. Dengan hariskan menghidupkan usaha atas masjid UMM, usaha memakmurkan masjid. Bila mana hariskan kita ada usaha, maka suasana iman akan wujud, suasana agama akan wujud di masjid kita, suasana iman agama wujud di rumah kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan mudah menjalankan agama. Bersedia semua insyaallah ya. Kita niatkan untuk hidupkan usaha memakmurkan masjid di masjid kita masing-masing. Bersedia insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك ترانا، اللهم إنك تسمعنا، اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير، مغاليقا للشر يا رب العالمين، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اهد لنا ما به صلاح ديننا ودنيانا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم تولنا في من توليت واصرف عنا شر ما قضيت، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك تعالى، وارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.